Bismillah. Sebagian, ini pertanyaan pertama, sebagian pemuda menghadapi dilema di saat mereka ingin mengkhususkan thalabul ilmi, mereka tidak punya biaya karena belum bekerja, ditambah lagi orang tua yang tidak mendukung. Mohon nasihatnya untuk para pemuda. Biaya bukan masalah. Biaya bukan masalah. Pondok manapun, saya yakin sekali, kalau Anda wahai pemuda datang baik-baik, penuh adab, penuh sopan santun, menemui ustadz pengampu di pondok pesantren tersebut, pondok salafi maksud saya, Anda temui baik-baik mudir atau pengurus inti atau ustadz yang mengampu di sana, sampaikan terus terang dan jujur, saya ingin belajar ustadz, tapi saya tidak punya biaya. Maka saya siap diposisikan di mana saja, tukang sampah, tukang bersih-bersih masjid, masak di dapur, dan itu. Ngurusi air, ngurusi WC, saya siap ustadz. Yang penting saya boleh belajar di sini. Kira-kira kalau Anda yang jadi mudir atau ustadz akan menolak seperti itu? Nggak akan menolak. Apalagi dibuktikan dengan kesungguhan. Dibuktikan dengan kesungguhan. Saya tidak ingin digaji ustadz. Yang penting saya boleh tinggal di pondok ini, boleh ngaji. Kalau tidak bisa sepenuhnya, separuh waktu. Separuh waktu saya mengabdi di pondok ini. Apapun tugas saya siap. Bersihkan nampan, satpam. Banyak pos-pos kosong di pondok itu. Dan saya yakin ustadz manapun akan menerima dengan baik. Asalkan tadi, dengan sopan santun dan siap memberikan kompensasi. Kalau panjenengan datang, saya pengen belajar ustadz, tapi saya tidak punya biaya. Terus kerjanya tidur-tidur, ngerepoti. Ya mana mau ustadz menerima seperti itu. Gak ada yang mau menerima. Tapi kalau semangat, betul-betul semangat, saya siap ditempatkan dimanapun. Saya siap disuruh. Dan saya tidak berharap gaji ustadz. Yang penting boleh tinggal di pondok. Itu jalan keluarnya. Mahat mana saja yang ustadz rekomendasikan untuk menuntut ilmu? Apakah Al-Mansurah Kulon Progo juga membuka pendidikan gratis untuk mereka yang tidak punya biaya? Waduh. Al-Mansurah itu masih kecil-kecilan, Pak, Kulon Progo itu. Masih merintis, baru kelas 6. Tidak ada satupun yang asrama. Berangkat pagi, pulang sore itu paling lama. Jadi, jangan dulu lah. Ini maksudnya di tempat saya ini, jangan dulu. Yang sudah besar kayak Pondok Bobot Sari ini sudah besar, Masya Allah. Al-Mansurah Purbalingga sudah besar. Di sini aja, deket-deket aja ya. Jangan di tempat saya. Apakah termasuk tanda husnul khatimah meninggal ketika akan menuntut ilmu atau sepulangnya dari menuntut ilmu? Tanda husnul khatimah. Salah satu tanda husnul khatimah, orang meninggal dunia saat dia sedang beribadah atau dia bertekad untuk melaksanakan ibadah walaupun belum dia lakukan. Itu tanda husnul khatimah. Jadi Anda punya semangat menuntut ilmu, sudah persiapan semua, ini diatur semua, belum mau berangkat meninggal dunia, husnul khatimah insyaallah. Atau dalam perjalanan meninggal dunia, husnul khatimah. Atau sedang belajar, meninggal, husnul khatimah insyaallah. Apakah bertanya itu bagian dari ilmu? Iya, bertanya itu bagian dari ilmu. Nah, bahkan banyak ilmu itu akan terjawab, banyak ilmu itu akan terungkap dengan pertanyaan. Kalau begini, masyaallah. Oleh sebab itu para sahabat sering bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apakah hadis ini sahih? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Setahu saya ini adalah ucapan ulama. Ulama mengatakan, pertama, kalau bisa jadilah orang yang berilmu, orang yang punya ilmu. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang mau mempelajari ilmu. Kalau tidak bisa menjadi orang yang mempelajari ilmu, jadilah pendengar yang baik. Tidak bisa menjadi pendengar yang baik, jadilah orang yang cinta kepada ilmu. Kalau tidak bisa juga menjadi orang yang cinta kepada ilmu, jangan jadi orang kelima, orang yang benci kepada ilmu. Tapi kita jangan minimalis dong. Aku sing papat bae lah. Tetap berurutan dong, nomor satu dulu. Usaha dulu. Ustadz mohon nasihat bagi saya masih berat untuk tidak menyekolahkan anak saya di sekolahan umum karena keluarga yang belum mendukung. Masih muncul perasaan malu padahal kami tahu sekolah umum untuk anak-anak kami banyak madaratnya. Matur nuwun, kundur sami, jazakumullah khairan. Nah, Kita enggak usah tutup mata, Mas. Tutupan mata gini enggak usah tutup telinga. Kita sudah sama-sama tahu pergaulan anak-anak sekolah zaman sekarang seperti apa. Sangat jauh dari akhlak Islami. Sangat jauh dari akhlak Islami. Mulai dari korban narkoba, minuman keras, seks bebas, na'udzubillah. Apa tidak cukup berita yang ada di sekitar kita? Fakta dan kenyataan yang tidak bisa kita bantah dan kita tidak bisa pungkiri itu. Belum cukup? Apa harus menunggu anak kita yang menjadi korban? Na'udzubillah. Nah, sudah terlalu banyak cerita dan kisah memilukan, sedih. Nah, sedih. Beberapa waktu yang lalu, di kabupaten kami, di Kulon Progo, ada seorang siswi, putri tentunya ya, di jam istirahat minta izin pulang ke rumah karena sakit perut keluhannya. Diizinkan pulang, sampai di rumah masih mengeluh sakit oleh orang tuanya, diantar ke rumah sakit umum daerah. Setelah diperiksa dokter, apa kira-kira jawabannya? Apa jawabannya? Bukan cuma hamil, mau melahirkan. Mau melahirkan, Pak. Apa gak ketahuan? Itu bukti orang tua tidak punya perhatian sama anaknya. Anaknya hamil, orang tua gak tahu. Astagfirullah. Ibunya geblak pingsan. Ibunya langsung pingsan di tempat. Jadi bukan cuma hamil sebulan dua bulan yang lalu. Ini sudah mau melahirkan, kata dokter. Melahirkan. Kok bisa? Ya bisa, buktinya ada kok. Kok tanya bisa apa enggak? Bisa. Banyak orang tua yang tidak tahu anaknya, anak gadisnya sedang hamil. Astagfirullahaladzim. Yang lebih menyedihkan ketika anak perempuannya ditanya, karo sopo nduk, pelakunya siapa? Putrinya menjawab dengan penuh ketakutan, enggak tahu yang mana ya bu. Anaknya ini dikenal muslimah yang baik, pakai jilbab, pendiam, penurut, seperti itu. Mungkin dia muslimah yang baik, tapi engkau wahai orang tua, tempatkan anak gadismu, tempatkan anak perempuanmu, engkau masukkan di sarang penyamun. Laki-laki yang seperti itu buruk pergaulannya, apa Anda tidak takut membayangkan anak perempuan Anda dibius seperti yang sudah dialami oleh ribuan anak gadis, kemudian dinodai bareng-bareng? Nauzubillah. Janganlah. Jangan. Bau itu berarti anak gadis saja, Ustaz. Anak laki-laki jadi pelakunya. Sekarang bukan tingkat SMA. Tingkat SD pelecehan seksual itu sudah terjadi. Nauzubillah. Apa belum cukup, Mas? Mau nunggu anakmu jadi korban? Mau nunggu? Cukup. Merinding saya cerita seperti ini. Nah, mau nunggu? Astagfirullahaladzim. Gak usah malu. Nah, apa nunggu malu nanti? Baik, berikutnya. Apakah niatan menuntut ilmu seperti keinginan para raja tadi, Al-Mansur, Ar-Rashid, Al-Ma'mun, dapat dikategorikan sebagai niatan yang ikhlas? Insyaallah. Insyaallah itu sebuah pengakuan yang tulus dari hati. Itu bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh mereka rahimahumullah, tetapi memang mereka menyampaikan dan menyatakan hal seperti itu dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Nah, apa? Karena mereka tidak punya alasan untuk berdusta. Raja kok berdusta? Raja enggak mungkin berdusta. Normalnya seperti itu karena tidak ada yang dia takuti. Orang berdusta itu kan karena takut. Kan itu ya. Tapi bagi para raja tidak. Wallahu a'lam bishawab. Wah, ini dua halaman ternyata. Sebelumnya saya sudah berniat untuk berangkat mengaji di Purbalingga. Alhamdulillah. Lakama nawait. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pahala dari Allah atas dasar niat itu. Tapi tadi pagi ada info kerja bakti membuat jalan setapak menuju tempat taklim di rumahku. Saya merasa enggak enak, rikuh mau berangkat mengaji apa ikut kerja bakti. Saya putuskan berangkat mengaji karena itu sudah niat saya. Apakah keputusan saya itu salah karena saya merasa rugi tidak ikut kerja bakti? Saya perhatikan yang kerja bakti udah banyak, tapi saya merasa rugi karena jalan setapak tersebut bisa mengalirkan pahala terus bila ada yang memakainya. Saya yakin kerja bakti nanti sampai siang belum selesai, Pak. Kan itu. Yang punya tenaga silahkan bantu dengan tenaga. Kalau misalkan apa namanya tenaganya tidak mampu, sumbang dengan minuman, dengan semangka, dengan pisang, dengan buah-buahan lainnya, dengan gorengan, dengan nasi bungkus. Kan itu ya. Tidak bisa dengan itu, sumbang dengan 2-3 sak semen. Jadi jangan berpikir, waduh ngaji terus orang bisa kerja bakti. Bisa kerja bakti juga dengan cara yang lain, kan gitu. Tapi Anda misalkan jadi pengurus inti, tidak usah mengaji, saya sarankan ikut kerja bakti. Karena kalau tidak ada Anda, yang nanti yang mengarah-mengarahkan siapa? Nah, maka gantinya dengarkan lewat RII, kerja bakti bareng sambil dengarkan RII, kan bisa. Artinya tinggal dikompromikan saja. Kalau bisa ibadah sebanyak mungkin, satu pun tidak ditinggalkan, tapi dikompromikan seperti apa. Wallahu a'lam. Caranya, bagaimana caranya supaya bisa menundukkan pandangan? Karena maksiat itu akan menghalangi ilmu agama. Sedangkan kami mayoritas kesehariannya jualan di pasar. Jazakallah khairan. Ya, yang pertama sebelum masuk pasar, doa masuk pasar. Hafal mboten? Nabi sudah mengajarkan, doa masuk pasar. Kalau bisa jangan menjadi orang yang pertama masuk pasar, jangan menjadi orang yang paling terakhir masuk pasar. Itu nasihat kalau memang pekerjaan di pasar tidak bisa ditinggalkan. Atau masih bingung mau pekerjaan apa di luar pasar. Baca doa masuk pasar dulu, selama disana banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tapi kalau memungkinkan, mulailah berpikir untuk mencari pekerjaan di luar pasar. Kalau memungkinkan. Nah, kalau memungkinkan. Saya punya seorang teman begitu. Dulu jualan keris. Jualan keris, Pak, tapi warangkanya. Setelah kenal ngaji ditinggal kerisnya. Itu sampai setahun enggak kerja. Ikhwan kita ngaji Masya Allah. Setahun enggak kerja. Terus saya tanya, Abu Hanifah, lah terus njenengan lek kerja piye? Ya saya cari informasi kerja bakti, Ustaz. Karena kalau ada kerja bakti pasti ada makannya. Wow, gitu. Proses ini kan proses ya, peralihan dan perpindahan. Terus setelah itu saya ditawarin jualan bawang merah di pasar. Jualan pertama bawa satu karung bawang merah ini mau masuk pasar mundur, maju pasar mundur. Karena baru pertama kali pengalaman, Pak. Enggak punya mental. Jam 11 orang pada mulai pulang baru saya sadar, terus jam 11. Akhirnya masuk pasar, baru masuk pasar sudah ada orang tanya, "Mas, bawang merahnya sekilo berapa?" Mulai akhirnya sampai sukses jualan bawang merah di pasar. Tapi akhirnya suatu saat beliau mendengar sebuah kajian, keterangan dari Nabi alaihi salatu wasalam, tempat yang paling dibenci Allah itu pasar. Akhirnya berhenti jualan di pasar. Sekarang jadi tukang sumur, gali-gali sumur, Pak. Terus saya tanya, terus sekarang gimana Bu Hanifah? Lebih tenang, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau di pasar bawaannya emosi terus. Wong saya pakai jenggot diejek. Pernah itu orang yang ngejek saya angkat mau saya pukul. Lah. Ya mending kalau jenengan cuma ditangkap polsek. Masih mending itu. Kalau orang bilang, "Oh, iki salafi." Wah, yang kenal semua, Pak. Jadi saya nasihatkan begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Banyak sekali. Mohon bimbingan buat kami suami istri untuk membuat kesepakatan agar istiqomah dalam manhaj salafi dan sabar terhadap dunia dan ujian kehidupannya. Ya, saya setuju dengan kesepakatan ini. Iya kan? Bimbingannya begitu, saya setujui, saya dukung. Darussalam, 10 Januari 2016. Wah, ini orangnya pasti romantis ini. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, alhamdulillah. Hampir 6 bulan ana belajar sedikit demi sedikit mulai mengerti ilmu syar'i. Yang masih mengganjal di hati ana adalah tumbuhnya sifat benci dan kadang santai sampai antipati terhadap mereka ahlul ahwa. Dan kadang ana merasa mulia padahal ana sadar masih bodoh dan banyak dosanya. Selain itu ana melihat organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Purbalingga banyak bid'ahnya sehingga ana kadang menyepelekan mereka. Mohon nasihat dan bimbingannya aja semua orang. Terus belajar, nanti akan hilang dengan sendirinya itu. Karena apa namanya? Setelah kita terus belajar, kan baru 6 bulan, belum apa-apa, Mas. Ulama sampai 60 tahun. Al-Imam Muhammad Ibnu Mandah 40 tahun mengembara kalau bahasa kita. 40 tahun Ibnu Mandah, namanya nama besar itu yang kita kenal Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah 40 tahun meninggalkan negerinya, keliling. Pulang setelah usianya 60 tahun, karena berangkatnya 20 tahun. Sampai di kampungnya, usia 60 tahun, nikah, punya anak banyak. Nah, jadi yang belum nikah aja khawatir. Anak salafe, ada salafnya. Yang penting semangat belajar. Insya Allah baru 6 bulan, belum 40 tahun mas. Insya Allah kalau panjenengan saya dukung, saya doakan selalu ngaji semangat bertahun-tahun lamanya terus. Nanti hal-hal yang menjadi ganjalan di hati akan hilang terjawab dengan ilmu yang panjenengan miliki sendiri. Insya Allah begitu nggih. Ini yang kita pilih yang sesuai dengan materi. Ya, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara yang baik dalam bermuamalah dengan teman di pondok atau di luar pondok? Karena mereka berbeda-beda karakternya, ada yang keras, mudah tersinggung, dan lain-lain. Karena terkadang anak mempunyai masalah dengan teman, sehingga mengaruhi kefokusan belajar. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Wa fiik, barakallah. Jadi mas, salah satu rumus agar hidup itu tenang, agar hidup itu tenteram, panjenenganlah yang memposisikan diri untuk melakukan penyesuaian. Nah, itu penting itu mas. Kalau panjenengan mau damai, tenang, tenteram, panjenengan yang melakukan penyesuaian. Jangan berpikir orang lainlah yang melakukan penyesuaian pada panjenengan. Jadi kalau pandai-pandai menjaga diri, kalau bahasa orang tua itu, walaupun saya bukan orang tua, pandai-pandai menjaga diri, pandai-pandai membawa diri, itu yang paling terpenting. Kita punya 3 orang teman karakternya berbeda-beda. Kita tuntut mereka bisa menyesuaikan kita, isinya cuma kecewa mas. Saya punya seorang teman pendiam misalkan, padahal saya orangnya cerewet, kados menikolah kan gitu ya. Oh, ini pendiam, ah jeleh lihat orang kayak gini. Diajak ngomong meneng bae, diajak ngobrol melengos, diajak guyon kayaknya sungguh hahaha. Dia cuma isinya memang kecewa, sakit hati, saya stu. Cuma kecewa, sakit hati, akhirnya tidak mau berteman dengan orang seperti ini. Nah sekarang berapa banyak orang yang pendiam? Apa setiap bertemu orang pendiam mesti kecewa? Mesti sakit hati? Jangan. Kita punya teman pendiam, ya kita ikut-ikutan pendiam. Sesekali kita sehat ya. Bukan berarti saling mendiamkan, bukan. Artinya menyesuaikan dia. Kan gitu ya, sehat mas, sehat. Alhamdulillah. Wis, dia diam, kita diam, selesai. Kan gitu. Ada teman cerewet, banyak cerita, banyak ngomong. Kan gitu. Padahal kita enggak suka misalkan. Ngomong baik. Dalam hati ngomong baik, ngomong baik. Seakan-akan dia yang paling pinter kan gitu. Sakit hati. Kecewa terus, isinya sakit hati. Sekarang berapa banyak orang cerewet di sekitar kita? Apa terus kita sakit hati setiap kali bertemu dengan orang cerewet? Kan gitu. Akhirnya apa? Kita berusaha mengimbangi. Mumpung dia cerewet, mumpung dia banyak cerita, pancing baik. Maju biar dia ngomong, oh gitu toh, sambil ngomong, oh gitu terus, oh gitu. Nanti dia kesel deh, wes lah, ya wes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Happy ending, ceritanya berakhir dengan indah, kan gitu. Aku ingin ke Jakarta, kenapa sih Jakarta? Padahal dalam hati Allah beratnya dengarkan cerita dia, karena kayaknya yang tahu Jakarta cuma dia. Padahal kan gue lahirnya di Jakarta nih, kan itu. Terus Jakarta ke Priwe gini, wow ya, oh ya toh. Sambil kita melakukan aktivitas yang lain. Kan begitu ya. Barakallahu fiik. Artinya, cobalah kita yang berusaha melakukan penyesuaian, kita yang pandai-pandai membawa diri. Alhamdulillah tinggal sedikit. Ini yang tidak terjawab, anu ini. Oh, sudah lebih 3 menit ya, Pak. Oh, ini enggak apa-apa, ini tulisan orang tua ini. Ini karena tulisannya orang tua saya baca ya. Kelihatan banget ini dari generasi masa lalu. Avantat, nggih, ngentat maning. Gimana ini tuh? Gimana kita dalam berinteraksi di masyarakat umum? Dalam menyampaikan menerapkan ilmu kita. Sedangkan di masyarakat umum ada anggapan kalau kita selaku salafi dianggap kurang bermasyarakat. Bahkan ada yang beranggapan walaupun seorang pinter banget ilmune, kalau tak bisa berinteraksi dengan masyarakat percuma ilmune, ora nana sing gelem nerima, langka sing percaya, ilmune ora bisa diterima nang masyarakat, gimana ya tat? Yang tat tadi itu yang panjang saya. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling mampu di dalam berinteraksi dengan masyarakat. Mulai dari masyarakat kota Mekah yang majemuk, yang heterogen itu bermacam-macam, Nabi Muhammad bisa berinteraksi. Selama di Madinah pun seperti itu, masyarakat kota Madinah kan macam-macam, ada yang muslimin, ada yang musyrikin, ada yang munafikin, ada yang Yahudi dan seterusnya. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam bisa berinteraksi. Maka nah, di dalam berinteraksi dalam masyarakat pun sebenarnya kita sebagai ahlussunnah atau salafiyin masih memiliki banyak ruang untuk berinteraksi di sana. Kita tinggal pandai-pandai memilih, pandai-pandai membawa diri. Ada beberapa syariat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang jarang kemudian kita lakukan, padahal itu buktinya talk chair. Betul-betul mantap. Misalkan senyum, yang kedua mengucapkan salam, ketiga menyapa. Ini luar biasa. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sampai berpesan ketika beliau ditanya, Islam apa yang bentuknya paling afdal, paling baik? Nabi menjawab, tut'imut ta'am wa tukri'us salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As riwayat Muslim. Nabi mengatakan, bagikan makanan. Ucapkan salam kepada orang yang kenal, engkau kenal dan belum yang belum engkau kenal, ucapkan salam. Luar biasa masyaallah. Masyarakat kita yang umum itu kalau menurut bahasa panjenengan tadi sangat tersanjung ketika panjenengan sapa, panjenengan ucapkan salam, assalamualaikum. Apalagi kalau dalam satu kampung sebut namanya sekaligus, assalamualaikum Pak Dole, assalamualaikum Pak Desenen, assalamualaikum Mbah Tuk, assalamualaikum Mbah Amir, assalamualaikum Bu Depon, assalamualaikum Mbah Tri, masya Allah, waalaikumsalam Pak Ustaz. Dan itu masuk kampung naik motor tidak usah cepat-cepat, helmnya dibuka kacanya, yang naik mobil kacanya dibuka. Saya pesan kepada panjenengan semua, barakallahu fiik, siapapun panjenengan kalau mulai masuk di lingkungan pondok manapun, pondok Purbalingga, pondok Kalibagor, pondok apa namanya, mana saja kan itu, pondok Purwakerto, pondok Mujur, pondok di mana saja pondok, kalau sudah mulai masuk kampung tempat pondok itu berada, buka kaca helm pelan, setiap orang kanan kiri salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Anak muda kongko-kongko di pinggir jalan, assalamualaikum. Doa jenengan sebarkan, doa. Kalau misalkan panjenengan pakai mobil, buka jendela mobil, Pak, kula nyuwun tulung atas nama dakwah salafiyah ini, hormati dakwah salafiyah ini. Anu, gerah, dakwah salafiyah lebih berharga, Pak. Buka jendela mobilnya. Yang ummahat, yang akhwat di belakang suruh pakai cadar. Kalau misalkan yang kita temui ibu-ibu, mbak-mbak, mbah putri, yang ucapkan salam istri kita, putri kita, assalamualaikum mbah, assalamualaikum bu, assalamualaikum mbak. Kalau yang kita lewati bapak-bapak, mas-mas yang panjenengan, yang nyopir, assalamualaikum, buka jendelanya. Masuk Bobot Sari, mulai dari pertigaan itu, pertigaan apa namanya? Yang dari jalan besar sebelum, apa Ustaz Maimun? Pertigaan apa namanya? Hah? Perempatan Brobot situ, yang jenengan pakai mobil buka, mau siang mau malam buka, buka salam, sapa kanan kiri tetangga, sapa muslimin, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum Pak. Capek, pahalanya banyak mas, capek mau kerja ngulet duit saya urang ewu, capek aja mau, masa cari pahala gak mau, capek. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, hormati dakwah salafiyah. Nah, sehingga orang tidak pernah berpikir jelek ke siapa ya, orang lewat mesti tutupan, jangan-jangan teroris, jangan-jangan bawa barang berbahaya. Ya orang bisa berpikir macam-macam seperti itu. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak kita, anak-anak pondok, didik mereka untuk kenal siapa tetangga-tetangganya, siapa pamannya, siapa buleknya, siapa pakdenya. Ajarkan. Itu mbah ini pakde ini. Kalau ketemu salam, assalamualaikum mbah, assalamualaikum pakde, assalamualaikum bude. Anak-anak diajarkan. Kalau ada acara akikah di pondok, tetangga yang pertama kali dibagi. Ikhwan dari jauh luar kota diundang, tetangganya dilupakan. Kan itu. Akikahan Jogja datang, tetangganya paling dekat enggak dapat. Aduh, kepriwe nggih, Kang? Sadarlah wahai manusia. Ini atas nama dakwah salafiyah. Kan gitu. Dakwah salafiyah. Kalau misalkan ada urunan pembangunan jalan, pembangunan ini kasih dikit. Jangan cuma dikit, bisa tambah banyak. Urunan 20 ribu misalkan untuk proyek pembuatan saluran irigasi 20 ribu, kasih 50 ribu. Kebanyakan Pak Ustadz, pas ana rezeki Pak. Unjih. Insyaallah ditulis, terima 50 ribu dari Ustadz Maimun. Berarti rinyong, orang mungkin tersinggung. 50 ribu, yang lain 15 ribu kasih 17 ribu. Lu kebanyakan Pak. Pas ana rezeki, pas hari pekerjaan, kirim buah, kirim makanan. Minta maaf kepada Pak RT. Pak RT nyuntuh, mohon maaf. Saya pas hari ini jadi apa panitia pengajian pengawasan di Masjid Agung Purbalingga. Oh nggih, ini ada buah semangka 2-3, kasih. Nah, gunakan jurus doa. Masyarakat kita itu paling senang sekali didoakan oleh panjenengan sampean-sampean ini. Masyarakat kita paling senang didoakan. Nah, jual beli belanja di warung, kan itu, ini beli gula pasir 1 kilo, teh 1 kotak nggih. Uang 20 ribu kembali misalkan 7 ribu. Pas kembalian, Pak matur nuwun nggih Pak nggih, mugi-mugi tokonya panjenengan dipun berkahi kalian Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi panjenengan sak keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Amin. Amin. Saya pernah melakukan seperti itu. Lewat di apa? Ladang orang nanam semangka. Kita beli 50 ribu dapat 13 biji, Pak. 50 ribu 13 biji. Larang ya? Apa murah? 13 biji, Pak. Dari 10 naik 13. Sebabnya apa? Doa. Orangnya celana pendek. Kita turun dari mobil, Masya Allah Pak, panen. Barokah Insya Allah Pak. Saya bilang, oh amin. Baru kita bilang barokah Insya Allah hasilnya. Amin. Barokah itu kan mudah-mudahan jadi sebab beliau senang beribadah kan gitu ya. Amin. Ini 50 ribu, sudah, mang pendet dosa, mboten apa-apa. Wah, 10. Ambil 10, 50 ribu Pak, 1 biji 5 ribu, murah banget. Kan itu, bakul gede aja gak dihargai 5 ribu. Kan itu. Setelah itu terus saya doakan, mugi-mugi panjenengan, Masya Allah, itu gerakannya otomatis, refleksnya itu langsung berdiri, angkat tangan begini, amin. Amin, Masya Allah. Bayangkan, amin, amin, amin. Dari 10 jadi 13. Mang pendet meleh mas, mang pendet meleh. Kita satu rombongan, saya bilang ambil, ambil, gak apa-apa ambil. Tapi Ustaz ambil aja, suruh ngambil kok. Seneng orangnya, amin, amin, amin. Sudah seperti itu, pemiliknya langsung, Pak Ustaz, naik misalnya panjenengan sak rencang kerso, monggo, kalau mau makan di tempat ini sebanyak-banyaknya, yang penting makan di sini. Loh. Tapi kan kita tahu diri, izin ya, sungkan lah masa, terus ayo makan bareng-bareng. 13 biji aja udah murah. Jurus doa. Jurus doa, doa tukang parkir didoakan. Kan ya pengurus masjid didoakan, tetangga didoakan. Doakan terus. Karena seorang muslim itu harus selalu mendoakan kebaikan untuk muslim yang lainnya. Doakan. Datang ke puskesmas, datang ke rumah sakit, dokternya didoakan. Ini didoakan. Pak polisi yang ngatur lalu lintas, kan gitu ya. Pak polisi lalu lintas, jenengan naik motor, jenengan naik mobil, pas pagi-pagi mereka ngatur lalu lintas, buka, assalamualaikum pak, kan sukses pak ya, oh ya ya ya, kan itu, membuat orang lain tersenyum itu mudah, tinggal klakson sambil senyum, ting, mudah sebenarnya, hal-hal kecil yang kita anggap remeh itu, tapi pengaruhnya sangat luar biasa, itu aja udah cukup kalau dipraktekkan, masya Allah, cukup ya, mau nambah lagi? Belum tentu diterima loh. Pertanyaannya, apakah dibolehkan ketika menuntut ilmu selain untuk meraih keridhaan Allah, tetapi juga mengharapkan agar dimuliakan manusia? Tidak. Tujuan kita hanya untuk mencari ridha dari Allah. Adapun kemudian nantinya dimuliakan oleh manusia, itu adalah apa namanya? Ajilatu busyral mu'min. kabar gembira yang dipercepat oleh Allah di alam dunia ini. Para ulama kita rahimahumullah, banyak di kalangan mereka mengatakan, pertama kali saya menuntut ilmu bukan untuk Allah, tapi fajarranil ilmu ilal ikhlas. Tapi setelah ngaji punya ilmu, akhirnya mengenal apa arti keikhlasan. Kita sekarang ingin memulai tolabul ilmi, ingin memulai belajar agama, kita tidak mengerti apa arti keikhlasan, hakikat ikhlas itu bagaimana. Tapi setelah ngaji terus, jangan berhenti pokoknya. Setelah kita ngaji, oh ikhlas itu begini, ikhlas itu demikian. Hakikat ikhlas itu adalah, setelah kita pelajari, insya Allah kita akan amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, dikit maning lah. Dulu kami mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, dan sekarang tidak. Tapi dulu kami berharap dari amalan tersebut pahala dari Allah. Bagaimana nasib amalan kami tersebut? Apakah ilmu bersifat fleksibel? Maksudnya dulu mengamalkan agama secara begini dan begitu, tapi sekarang tidak. Ya, mudah-mudahan panjenengan setelah taubatnya ini, setelah mengaku itu adalah salah, Allah subhanahu wa ta'ala mengganti dengan berkali-kali lipat. Allah menyatakan, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Orang-orang yang melakukan kejelekan lalu dia bertobat dengan taubatan nasuha, maka kejelekan-kejelekan itu akan Allah ganti dengan kebaikan. Jadi mudah-mudahan taubat panjenengan nasuha, taubat yang sesungguhnya, maka keburukan, kejahatan, kejelekan yang dulu dengan niatan baik sebenarnya, mudah-mudahan Allah ganti dengan kebaikan. Itu yang bisa kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya empat maning. Kalau pertanyaannya yang kira-kiranya nyenggol kanan nyenggol kiri, maksudnya terkait dengan pribadi, sengaja saya tidak jawab. Gitu nggih. Ini yang saya jawab yang umum-umum sifatnya. Kalau misalkan ada fulan begini, itu tidak saya jawab. Saya enggak tahu kondisi sebenarnya seperti apa. Karena saya sudah punya pengalaman pahit, jawaban saya dijadikan senjata, wah enggak mau saya. Sungguh, nah ini bagus kalau ini pertanyaannya. Ustaz, tentang perkataan Khalifah Ma'mun, sungguh kekuasaan tidak akan bersatu dengan ilmu hadis. Bagaimana dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkumpul padanya kekuasaan dan ilmu? Allahu a'lam. Ilmu pada Umar bin Abdul Aziz lebih dominan dibandingkan kekuasaan. Ilmu yang beliau punya digunakan untuk mengatur kekuasaan itu. Nah, prakteknya luar biasa. Umar bin Abdul Aziz Khalifah meninggal dunia tidak punya harta yang diwariskan, Pak. Khalifah meninggal dunia enggak punya harta untuk diwariskan buat anak-anaknya. Itu Umar bin Abdul Aziz. Maka kalau apa namanya ditanyakan kok bisa bersatu? Ya, bersatu, tapi kemudian ilmu syar'i itulah yang dominan. Kekuasaan itulah yang kemudian diatur. Meninggal dunia enggak ada harta yang diwariskan. Khalifah, Pak. Penjenengan petani kecil aja masih bisa meninggalkan warisan tanah, sawah. Ini khalifah. Anak-anaknya sebelum meninggal dikumpulkan. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "In takunu salihin fa innallaha waliyus salihin, wa illam takunu dzalik, na'am, fa ana bari'un minkum." Au kama qala rahimahullah. Kata beliau kepada anak-anaknya, "Saya kumpulkan kalian semua. Kalau kalian orang-orang saleh, Allah tidak akan sia-siakan kalian. Allah adalah pelindung bagi orang-orang saleh karena beliau tidak tinggalkan harta benda. Tapi kalau kalian orang jahat, saya tidak mau meninggalkan harta yang akan digunakan orang-orang jahat." Luar biasa, itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Jadi jangan dibayangkan terus apa salah, itu imbang tidak, itu pasti ada yang dominan itu. Dan Umar bin Abdul Aziz mampu, panjenengan jangan coba-coba. Karena panjenengan tidak sekuat Umar bin Abdul Aziz. Bisa kok kayak jane isa kok. Umar bin Abdul Aziz bisa kok. Iya, Anda Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Jangan coba-coba malah terbawa terseret arus dunia, susah. Ini bagus pertanyaannya, gak apa-apa lah, penutup lah. Atau sebelum ini juga penutup bagus. Afan Ustadz, nggih, saya maafkan. Ana berusaha semangat dan sabar dalam menuntut ilmu, tetapi ana belum bisa meninggalkan kejelekan berupa merokok dan menonton TV. Mohon nasihat dan bimbingan antum. Tinggalkan lingkungan itu, Pak. Panjenengan tidak akan mungkin tidak akan mungkin bisa meninggalkan rokok kalau teman-teman merokok itu tidak ditinggalkan. Buang. Panjenengan tidak akan bisa meninggalkan TV kalau panjenengan tidak meninggalkan lingkungan yang ada TV di situ. Enggak bisa. Mbok imannya paling kenceng kan gitu, tapi kalau kemudian teman-temannya buruk, lingkungannya tidak baik, akhirnya akan terbawa kembali. Akhirnya akan terbawa kembali. Tinggal di rumah paman liburan seminggu, kenceng jadi ketua santri. Kan itu. Tapi di rumah paman ana TV-ne. Hari pertama ditahan, kedua ditahan, ketiga pamannya teriak, "Gol!" Ngintip, wah, Liga Inggris nih. Kan itu. Akhirnya kebawa juga, "Oh, bagus ya." Terbawa. Hati itu lemah. Hati itu lemah. Pas tamannya datang, siapa sih? Astagfirullah, ajak anda ustad ya. Gitu. Hati itu lemah. Jangan. Tinggalkan lingkungan itu. Ini yang terakhir. Insyaallah ta'ala sebelum kita tutup. Gitu. Hati itu lemah. Jangan. Tinggalkan lingkungan itu. Ini yang terakhir. Insyaallah ta'ala sebelum kita tutup. Pertanyaannya bagus banget. Apa ya? Ustadz, aku seorang sarjana, menikah dengan gadis pondok yang sangat tidak tahu pergaulan, sangat polos untuk beradaptasi, sangat susah. Apa yang harus saya lakukan? Kami sering terdiam. Tolong kami Ustadz. Insyaallah. Pertama, panjenengan bersyukur mendapatkan gadis yang terjaga kesucian dan agamanya. Bersyukur. Bersyukur sekali. Sekarang mencari gadis dengan kriteria seperti ini ibarat mencari jarum di dalam sekam. Yang betul-betul bersih, suci, terjaga dari kecil sampai akil balig sampai dia dewasa. Nah, mereka yang tidak kenal agama, nasallahu salamatal afiyah, pasti pernah mengalami apa yang dinamakan dengan cinta monyet, jatuh cinta, pacaran dan seterusnya, walaupun sebatas surat-suratan. Kan itu, yang tidak ngerti agama. Itu sudah umum lah panjenengan dan saya sama-sama tahu nggih. Jadi, pertama panjenengan bersyukur. Yang kedua, juga bersyukur lagi karena istri Anda polos. Polos itu kan artinya tidak berbentuk, kan itu. Jadi andalah yang membentuknya. Harus diapakan istri Anda? Dibuat sabar, dibuat yang baik, karena dasarnya sudah baik, anak pondokan. Kalau misalkan cuma pendiam, ajak berbicara, ngobrol, kan itu ya. Diajak cerita, walaupun butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Alhamdulillah Anda punya istri yang menjadi pendengar setia. Loh, susah loh cari istri yang siap mendengarkan. Ini Anda punya seorang istri yang menjadi pendengar setia. Anu Ustadz, istri saya pendiam terus. Anda cerita aja, wah dulu waktu saya kecil istri Anda kan cuma semua, oh gitu ya Mas, ya gitu gitu. Nanti lama kelamaan yang beku itu akan cair, yang padat itu akhirnya akan mengalir. Kan begitu nggih? Saya doakan panjenengan berdua suami istri akan mampu membina rumah tangga menjadi yang harmonis, menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan, pilihan kata yang tidak tepat. Mohon maaf kalau ada ketersinggungan di sana. Memang itu tujuan dan harapan kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.